بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الإخوة جماعة صلاة الصبح رحمني الله إياكم، kita lanjutkan telaah kita dari kitab yang sangat ringkas, Khulasatu Nuril Yaqin, dan kita masih di halaman yang ke-7. Baris yang ke-4 atau poin yang ke-3. Masih berkaitan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan anugerah terbesar untuk seluruh umat. Dilahirkan di tahun Al-Fil, tahun gajah, dikarenakan 50 hari menjelang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terjadi tragedi upaya penghancuran Ka'bah yang dipimpin oleh Abrahah Al-Ashram, yang merupakan penguasa atau gubernur Yaman, yang di Sana'a, yang merupakan perpanjangan kekuasaan dari An-Najasyi di negeri Habasyah atau Ethiopia. Yang pada akhirnya Allah hancurkan. Allah hancurkan pasukan yang saat akan mendekat ke arah kota Mekah. Dan ini merupakan bentuk pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ingat, kelak merupakan tanda-tanda hari kiamat yang akan meruntuhkan Ka'bah, melepaskan susunan batu satu persatu orang Habasyah juga. Nanti di penghujung menjelang datangnya hari kiamat, yang akan menghancurkan Ka'bah, melepaskan batunya satu persatu adalah orang Habasyah, orang Ethiopia. Dan tidak ada yang bisa menahannya di hari menjelang tibanya hari kiamat. Barang tentu min asyratus sa'ah, di antara tanda-tanda mendekatnya dan tibanya hari kiamat, ada beberapa kejadian yang cukup besar. Baik, kita baca poin yang ketiga, baris yang keempat pada halaman yang ketujuh. Wa arda'athu qala al-mu'allif qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyyatu khadimatu ammihi Abi Lahabin thumma Halimatu As-Sa'diyah thumma Halimatu As-Sa'diyyatu ila an balagha umruhu arba'a sanawatin. Perhatikan, wa arda'athu, dan telah menyusui Nabi, kata ganti ha kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da ummihi, setelah ibunya, yaitu setelah ibunya menyusui ada wanita yang lainnya, ibu yang lainnya yang menyusuinya, yaitu Thuwaibatul Aslamiyah, bernama Thuwaibatu Al-Aslamiyah. Khadimatu ammihi Abi Lahabin, dia, yaitu Thuwaibah, adalah pembantu pamannya Abi Lahab, pembantu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelak akan menjadi musuh yang terbesarnya, yaitu Abu Lahab. Setelah Suhaibah, thumma Halimatus Sa'diyah, kemudian seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyatu dari Bani Sa'd, ila hingga an balagha, mencapai umruhu, usianya, usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'a sanawatin, 4 tahun. Ma'asyar al-ikhwah rahimanallahu iyyakum, di antara kebiasaan masyarakat Quraisy kala itu, saat mereka memiliki bayi dan memiliki kemampuan untuk berposisi atau tinggal di luar kota Mekkah dan disusui oleh seorang wanita di luar kota Mekkah, di sebuah perkampungan, bagi mereka itu adalah hal yang sangat terbaik untuk pendidikan. Diinginkan ketika seorang bayi yang disusui oleh seorang wanita yang berada di luar kota, maka akan terjaga perkembangan bayi itu atau anak kecil itu, tubuhnya lebih sehat dan juga memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik, kemampuan bahasa Arab khususnya lebih baik. Dan kala itu masyarakat Arab tentunya di puncak keemasan sastra Arab, kebanggaan bagi mereka ketika mereka memiliki seorang penyair atau seorang yang memiliki kemampuan dalam menguraikan makna kehidupan, dalam memotivasi, atau dalam semua keadaan mampu mereka ungkapkan dalam ungkapan syair, dan bahkan sebagian syair yang mereka anggap istimewa digantungkan di Ka'bah, digantungkan di Ka'bah. Tidak peduli apakah syair yang mengungkapkan perasaan seorang lelaki kepada wanita, pensifatan alam, ataupun apa yang mereka inginkan. Ketika memiliki nilai bahasa yang tinggi, mereka akan banggakan hingga ditempelkan di Ka'bah. Sehingga ada yang namanya Al-Mu'allaqat As-Sab'ah, yang paling terkenal tentunya 7 tulisan puisi yang digantungkan atau yang diletakkan di Ka'bah. Dan biasanya yang seperti ini kala itu, di masa kecilnya mereka letakkan anak mereka di luar kota, sehingga terjaga, terjaga kesehatannya, perkembangan fisiknya, dan bahasanya. Hingga dalam riwayat dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, mensifati bahasa yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ma ra'aitu rajulan afsah minka ya Rasulullah." Atau fi ma'na, tidak aku pernah melihat seseorang yang lebih fasih dalam berbicara melebihi engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, "Ma ra'aitu ahadan," yang lebih fasih. Tidak pernah aku melihat sosok yang lebih fasih di dalam bicara melebihi engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata oleh para ulama adalah pengaruh ketika hidup satu tempat yang mana mereka menjaga bahasa, bi'ah atau lingkungan yang baik sangat membantu perkembangan seorang anak. Bayangkan kota Mekah kala itu, yang kalau kita katakan bahwa kota itu sangat heterogen, sangat membaur, dan kita bandingkan dengan kota di masa kita, itu sangat jauh. Bahkan kalau sekarang, apalagi bahasa Arab, identik orang yang tinggal di kota itu rusak bahasanya, bahasa Arabnya. Jadi kalau orang sampai ada yang, kalau kita berbicara dengan bahasa fushah, ada kalanya mereka bilang, "Oh, orang ini bicara dengan bahasa Al-Quran." Ketika kita bertanya, "Kaifa haluka anta? Aina dhahabta?" Mereka bilang, "Oh, ini bicara dengan bahasa Al-Quran." Dan ada kalanya mereka tidak faham. Ada kalanya mereka, atau sebagian mereka, tidak memahami susunan yang benar di dalam berbicara. Maka itu untuk menjaga mereka bawa keluar anak-anaknya, dicari orang-orang yang menyusui. Dan di antara mereka yang menyusui setelah Aminah, yang beberapa saat menyusui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikatakan di sini, "Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah," yaitu Thuwaibah Al-Aslamiyah. Para ulama ahli sirah ada yang meriwayatkan bahwa masa penyusuan beliau dengan Thuwaibah itu antara 3 hingga 5 hari. Masa penyusuannya tidak lama, yaitu 3 sampai 5 hari. Karena waktu itu Thuwaibah Al-Aslamiyah masih di kota Mekah, yang dahulu merupakan budaknya Abu Lahab yang telah dibebaskan. Menyusui beberapa hari, baru setelah itu dibawa keluar. Thumma Halimatus Sa'diyah, inilah yang menyusui wanita yang ketiga yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Aminah, kemudian Thuwaibah Al-Aslamiyah, kemudian Halimatus Sa'diyah, wanita yang ketiga. Yang saat itu mereka keluar bersama suaminya untuk mencari bayi-bayi yang akan mereka bawa ke kampung halamannya untuk disusui. Dan mereka jaga. Itu Halimah As-Sa'diyah. Sehingga perlu antum ingat, di sini ada yang dikatakan menyusui, ada yang dikatakan menjaga dan memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum mungkin mengingat, kalau yang menjaga Nabi dari usia kecil tapi tidak menyusuinya, yang masyhur adalah Ummu Aiman. Namanya siapa? Ummu Aiman, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi ummi ba'da ummi." Dialah ibuku setelah ibuku. Setelah siapa? Ibuku, yaitu Aminah. "Hadhihi ummi ba'da ummi." Tapi dia tidak menyusui. Dan sangat menghormati Ummu Aiman. Barang tentu Ummu Aiman aslamat, dia masuk Islam. Adapun Thuwaibah, ada silang pendapat di kalangan para ulama perihal keislamannya. Perihal keislaman, ada yang menyatakan bahwa beliau wafat sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Ada sebagian para ulama yang lain menyatakan beliau masuk Islam. Kemudian juga Halimah. Halimah As-Sa'diyah, ada silang pendapat di kalangan para ulama, tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyatakan belum masuk Islam. Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tawakuf perihal keislamannya Halimah As-Sa'diyah. Para ulama yang lainnya menyatakan beliau sempat mendapatkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belum masuk Islam. Yang disepakati keislamannya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman, wanita penduduk syurga, yang dikatakan oleh Nabi, siapa yang akan menikahi wanita syurga, yang dulunya tentunya bekas budak dari ayahnya, yang dimiliki ayahnya, yang kemudian dibebaskan dan kemudian tentunya menjadi seorang wanita yang mulia, yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Nabi memanggilnya hadhihi ummi ba'da ummi. Jadi kata oleh Nabi, siapa ingin menikahi wanita syurga, nikahi ibu. Maka dinikahi oleh seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Harithah. Dinikahi oleh siapa? Zaid ibn Harithah. Dari Zaid ibn Harithah datang seorang panglima besar, memimpin pasukan kaum muslimin dalam keadaan beliau masih sangat belia di usia 16 tahun. Yaitu Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid. Yang sempat terjadi sebuah kejadian tentunya. Usamah ibn Zaid ini karena waktu itu orang Arab. Ketika mengadopsi anak. At-tabanni, itu mengadopsi. Itu dianggap bahwa anak ini sah. Sah untuk mengambil nasab, sah untuk mewarisi, sah untuk sebagaimana anak kandung. Yang kemudian anggapan seperti ini dibatalkan di dalam Al-Quran, digugurkan, tidak boleh. Dan perihal pengguguran ini sangat berat. Anak Ummu Aiman ini subhanallah, yaitu Usama bin Zaid, yang barakallahu fiik merupakan pahlawan besar, memiliki kisah yang subhanallah cukup mengharukan. Ringkasnya, Zaid bin Harithah menikah dengan Ummu Aiman dan lahirlah pahlawan besar yaitu Usamah ibn Zaid. Tentunya dalam Islam barakallahu fiik, ingat, orang yang mengadopsi, orang yang menyusui tidak berhak yang disusui, tidak berhak yang diadopsi untuk mengambil nasab orang yang mengadopsinya. Dan tidak pula berhak untuk mewarisinya. Ini kesalahan yang sangat fatal, yang umum di negara kita. Bahkan di halayak kaum muslimin, dianggap ketika mengadopsi anak, maka dia berhak untuk mengambil nasab. dan berhak untuk mendapatkan jatah waris. Tidak sama sekali. Dan kesalahan yang bertambah fatal di masyarakat kita Indonesia, orang yang mengadopsi tidak berhak untuk mengenali siapa dan dari mana ibunya. Ditutup untuk dia birrul walidain. Ini kesalahan yang sangat fatal. Seakan-akan mengadopsi itu adalah secara penuh untuk diputuskan tidak boleh mengenali siapa bapaknya dan siapa ibunya. Seakan-akan anak yang didapatkan benar-benar di pinggir jalan tidak dikenali siapapun, yang kemudian dinisbatkan kepada mereka. Ini kesalahan yang sangat fatal. Demikian pula orang yang menyusui tidak boleh untuk mengambil hak sebagaimana seorang ibu kandung. Tapi kalau dari sisi dia menjadi mahram, naam. Ketika orang menyusui, bukan adopsi. Kalau adopsi tidak menjadikan seorang mahram. Seorang keluarga mengadopsi anak kecil lagi, ketika sudah dewasa, tidak menjadi mahram bagi ibu yang mengadopsinya. Dia bukan mahramnya. Tapi kalau menyusui, itu lain, hukumnya lain. Ma yahrumu lin-nasab yahrumu lir-radha'ah. Demikian kata Nabi, bahwa apa yang diharamkan dari silsilah nasab, itulah yang diharamkan bagi ar-radha'ah, dalam persusuan. Dan nanti subhanallah, Nabi itu saudara sepersusuan dengan Hamzah pamannya, dengan kelak yang akan menjadi musuh besarnya Abu Sufyan, saudara sepersusuan dengan Abu Sufyan. Walaupun tentunya dia kembali, atau bukan kembali, di Fathu Mekkah dia masuk Islam, yaitu Abu Sufyan. Dan yang lainnya merupakan saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya seorang itu menjadi mahramnya bagi ibu yang menyusuinya. Dan diharamkan untuk menikahi ibu yang pernah menyusuinya. Sebagaimana firman Allah, wa ummahatukumul lati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ah. Kata Allah, dan ibu-ibu kamu atau ibu-ibu kalian yang menyusui kalian diharamkan. Dan saudari perempuan minar radha'ah yang sama-sama menyusui. Baik. Berapa batasan kalau dalam Islam dia dikatakan mahram berapa kali menyusui? Berapa kali ya, ikhwan? Dikatakan oh, dia menjadi saudara sepersusuan. Hah? Berapa kali? Dalam hadis masyhur, hadis Muslim dan yang lainnya, berapa rada'ah? 5 rada'at. 6, berapa? 5 kali. Syaratnya dia menyusui hingga kenyang. Bukan dilepaskan, tapi melepaskan dari bayi itu. Dia sudah bukan kita yang melepaskan, tapi dia yang melepaskan, menyusui hingga kenyang. Kemudian menyusui kembali hingga 5 kali. Kalau 3 hari dia menyusui sebagaimana Thuwaibah, sudah menjadi mahram atau belum? Kira-kira sudah menyusui 5 kali lebih atau belum? Secara umum tentunya 1 hari pun kalau dia seorang bayi tentunya hanya minum daripada ASI, kiranya sudah menyusui atau sudah sempurna tentunya. Ila an balagha umruhu 4 sanawatin, dan beliau bersama Halimah itu hingga usianya mencapai 4 tahun. Ila an balagha, hingga an balagha, telah mencapai umruhu, usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 sanawatin, 4 tahun. Masa kecilnya balitanya bersama Halimah As-Sa'diyah di pengasuhan sembari menyusui, maka kemudian diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Dan beragam kejadian di masa kecilnya bersama Halimah As-Sa'diyah. karena pada usia sekitar 4 tahun terjadi kejadian yang tentunya teramat mencengangkan. Sahabat-sahabatnya kala itu, kawan mainnya waktu kecil, dan juga mengejutkan Halimah Si'riyah yang sehingga dikembalikan karena ketakutan dari Halimah Si'riyah, yaitu ketika Jibril alaihissalatu wassalam membelah apa? Dada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilihat oleh anak-anak kecil yang lainnya, kemudian berlarian ketika mereka mengabarkan kabar Halimah, sungguh beliau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditelantangkan, kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, dari hatinya diambil bagian yang dikatakan sebagai bagian dari roh syaitan, yang kemudian dibersihkan dengan tempayan dari emas, dengan air dibersihkan, yang kemudian dikembalikan. Dan dikembalikan pun subhanallah, bagaimana dikembalikan, seperti disebutkan dalam riwayat, kelak salah seorang sahabat itu melihat bekas jahitan. Bayangkan malaikat ketika membelah, dikatakan oleh para sahabat, kami melihat bekas jahitan dari jantung Nabi atau hati yang diambil dari dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kembali kemudian tidak ada bekasnya, enggak, bahkan berbekas. Subhanallah. Ini kejadian yang juga semakin menguatkan, ketika ada bekas orang akan semakin yakin bahwa memang dia adalah seorang hamba Allah yang dipersiapkan untuk menjadi seorang nabi. Makanya berulang kali kami ingatkan bahwa seorang nabi itu bukan tumbuh berkembang sebagaimana manusia yang lainnya, manusia biasa, dari preman pasar katakan demikian, kemudian taubat dan menjadi seorang nabi. Lah, nabi Allah jaga, maksum semenjak dia dilahirkan, Allah jaga. Bahkan kejadian bagaimana beliau disusui di perkampungan yang jauh dari kota Mekah sudah merupakan bentuk penjagaan. Makanya nanti para ulama di dalam tarbiyah mengingatkan, di usia balita yang paling bertanggung jawab dan yang akan paling berpengaruh untuk anak adalah orang tua. Usia balita, usia yang subhanallah, yang paling tentunya, karena sebagaimana pohon ketika akarnya baik dan terjaga akan tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Baik, ini masa penyusuan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga perlu antum ingat, ada yang menyusui, ada ibu pengasuh. Ada ibu menyusui dan ada ibu yang mengasuh. Kalau Halimah Sa'diyah, dia menyusui dan mengasuh Nabi hingga usia berapa? 4 tahun. Kemudian dipulangkan, dikembalikan karena rasa takut. Jangan-jangan nanti kalau bersama dia, dia akan dibunuh. Ketakutan tentunya. Tentunya Allah Maha tahu dari apa yang terjadi. Dan wajar tentunya bagaimana melihat seorang yang ditelentangkan, kemudian disayat atau di katakan bahasa kita, dirobek dadanya, kemudian diambil hatinya. Baik, ini poin yang ketiga. Perhatikan, wa arda'athu Thuwaibatu. Identik ya ikhwan, bahkan demikian diwajibkan bahwa setiap penyebutan fa'il atau pelaku yang mu'annas, apabila pelakunya itu wanita secara umum, baik dia seorang wanita ataukah kata benda yang ada berakhirkan tak merbutah, yang dikatakan sebagai ta'ut ta'nis, maka semua kata kerjanya, semua fi'ilnya, jika fi'il madi, jika kata kerja yang telah lampau, maka wajib ditambahkan. Perhatikan di sini, arda'at Suwaibatu, telah menyusui. Ardha'at, kalau zahaba berarti menjadi apa? Zahabat Suwaibatu. Roja'a, roja'at ummi, roja'at ummi. Semuanya pakai tak, masukkan semua ta'ud ta'nits. Ketika ada disebutkan nama seorang wanita atau kata benda atau kata sifat yang berakhirkan dengan ta marbutah, ta marbutah itu yang tertutup, ya, yang tertutup ta, kemudian ada dua titik di atasnya ta, jadi perhatikan ta marbutah, kemudian di atasnya ada dua titik. Ada sebagian orang yang menyatakan ini tanda seperti niqab, seperti cadar. Jadi bundar, tidak terlihat hidungnya dan matanya, tidak terlihat hidungnya dan mulutnya, tapi yang ada cuma apa? Matanya. Maka ini sebagai bentuk, kalau ada kata benda atau kata sifat yang ada seperti ini, maka menjadi mu'annas. Menjadi apa? Mu'annas, yaitu kata benda atau kata sifat perempuan. Muslimun, itu untuk seorang lelaki. Kalau dijadikan perempuan, muslimatun. Taknya bukan terbuka, ingat. Muslimah itu pakai ta marbutah yang lingkaran, bukan muslimatun pakai ta yang terbuka tapi yang tertutup. Dinamakan marbutah, yang terikat kemudian hanya nampak dua mata. Dua mata. Nuqtatain, dua titik. Maka di sini wa ardha'at, tidak boleh wa ardha'a Suwaibah. Wa ardha'at ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian kata-kata ba'da, kata-kata ba'da sebagai tanda umum, setiap kata benda atau kata sifat yang terletak setelah ba'da maka dikasrahkan. Ba'da ummihi, tidak boleh ba'da ummuhu. Tidak boleh ba'da ummuhu, tapi ba'da ummihi, ba'da ummihi. Dan di sini Suwaibah, ini pelaku yang menyusui adalah Suwaibah. Setiap pelaku di dalam bahasa Arab diharokati dengan dhammah. Suwaibatul aslamiyatu, Suwaibatu al-aslamiyatu. Baik, kita masuk yang berikutnya. Tentunya masa penyusuan Nabi ini panjang dibahas oleh para ulama. Kalau kita buka kitab sirah, kejadian-kejadian di masa menyusui. Tapi insya Allah ini kita akan baca di edisi berikutnya. Insya Allah selesai kita membaca kitab Khulasatun Nuril Yaqin. Ini ringkasnya. Ingat, antum fahami dan hafalkan. Wanita yang menyusui Nabi ada berapa? Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama ibundanya Aminah. Yang kedua siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Yang ketiga Halimah As-Sa'diyah. Adapun yang mengasuh Nabi dari usia kecil di antaranya adalah Ummu Aiman. Keislaman Ummu Aiman disepakati oleh para ulama. Baik, di sini ada as'ilatun dan ada al-khulasah, ada pertanyaan-pertanyaan, dan itu bisa antum kerjakan. Bagi yang menginginkan untuk melatih untuk menulis, melatih tulisan Arab, ini bisa antum kerjakan. Mata wulida sallallahu alaihi wasallama. Ingat kata tanya, ada di antaranya mata, kapankah. Wulida, dilahirkan. Kalau walada, melahirkan. Kalau wulida, melahirkan. Ingat, atau dilahirkan. Dalam bahasa Arab, kata kerja bisa dirubah dari yang sifatnya aktif menjadi pasif. Caranya gampang, dilemahkan yang pertama, kemudian yang kedua dikasrahkan. Walada, wulida. Walada, melahirkan. Wulida, dilahirkan. Walada, melahirkan. Wulida, dilahirkan. Aina wulida, aina, kata tanya pula, di manakah wulida, dilahirkan. Limadha, ini juga kata tanya. Summiya 'amu wiladatihi 'amal fili. Limadha? Kenapa dinamakan hari kelahirannya 'amal fil? Tahun gajah. Berarti sudah ada tiga kata tanya yang antum hafalkan. Mata, aina, limada. Mata, aina, limada. Hafalkan itu semuanya. Mata, aina, limada. Antum bisa kembangkan satu kata itu menjadi rangkaian, beragam rangkaian kata-kata yang lainnya dengan susunan yang berbeda. Man ardu'athu ba'da ummihi, man. Ini yang keempat. Kata tanya yang keempat, man. Siapakah man ardu'athu ba'da ummihi? Khulasah al-khulasatu, ringkasan dari pelajaran yang terdahulu. Perhatikan, wulida bi Makkata 'amal fili. Ingat, kata-kata Mekkah ketika seperti ini, Mekkah tidak menerima harokat kecuali dua, dhammah atau fathah, sesuai dengan keadaannya. Tidak mengenal kasrah. Tidak mengenal apa? Kasrah. Sehingga di sini wulida bi Makkah, bi Makkata. Karena ada ba, maka menjadi bi Makkata. Amal fili. Coba antum perhatikan, walaupun kita tidak terjemahkan, antum menerka, meraba maknanya. Dengan apa yang telah kita terjemahkan, antum meraba. Kiranya kalau tidak diterjemahkan, apa kita faham? Coba perhatikan. Wulida bi Makkata. Amal fili. Wa ardu'adhu thuwaibatul aslamiyatu. Thumma Halimatus Sa'diyatu. InsyaAllah tidak perlu terjemahkan. Ketika antum tekun memahami setiap kata dan menghafalkan kosa kata, maka insyaAllah as'ilah dan al-khulasah tidak perlu lama-lama, tentunya tidak perlu terjemahkan. Kita bantu saja. Barakallahu fiik. Yang keempat, pelajaran yang keempat, wafatu ummihi wa hadanatuhu. Wafatu ummihi, kewafatan atau wafatnya ummihi, ibundanya, yaitu ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadanatuhu, dan masa pengasuhannya. Hadanah, pengasuhan. Tentunya kita sudah ingat, atau kita kembali ingat, beliau ditinggal, wafat oleh ayahnya saat beliau masih di rahim ibundanya. Dan Abdullah, ayahnya, wafat di usia berapa? Kemarin? Usia berapa? Pada usia kisaran 16 atau 18 tahun. Masih sangat muda tentunya. Sangat muda. Dan di sini dikatakan, poin yang pertama, tufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis sadisati min umrihi wa hiya raji'atun min al-madinati. Tufiyat atau tufiyat, wafat atau telah wafat, ini membantu untuk kita cepat menghafalkan untaian kata seperti ini ketika kita mengingat serapannya dalam bahasa Indonesia. Ini bahasa tentu sudah diadopsi, diserap, dan banyak kosakata dari bahasa Arab itu diserap, diambil dalam bahasa Indonesia. Kata-kata wafah, wafat, ya, kata-kata wafat dan yang lainnya. Apalagi bahasa Indonesia, bahasa kita ini, kata para ahli bahasa, tidak kurang dari 90% adopsi atau serapan dari bahasa asing, dari bahasa asing. Baik, tufiyat ummuhu, wafat, telah wafat ibundanya sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fis sadisati, dan dia, yaitu Nabi, fis sadisati, berada di usia ke-6 min umrihi, dari umurnya. Wahia raji'atun minal madinati. Wahia, dan dia, yaitu ibunya yang wafat, raji'atun minal madinati, tatkala pulang, raji'atun itu pulang, minal madinati, dari kota Madinah. Ketika pulang, minal madinati, dari kota Madinah. Coba kembali perhatikan di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di masa balitanya yang sangat membutuhkan pengasuhan dari seorang ibunda, tapi qadarallahu ma syaa fa'al, beliau harus rela tentunya berpisah dengan ibunya di usia yang masih belia, bahkan balita. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia yang ke-6. Dan Allah Maha tahu tentunya bagaimana Allah mempersiapkan seorang nabi yang tentunya kelak menjadi seorang yang paling gigih dalam sebuah perjuangan dakwah. Dan di usia ke-6 ini praktis tentunya beliau menjadi anak yatim piatu, ya. Kalau yatimnya sudah dari atau semenjak dilahirkan dia dikatakan anak yatim. Anak yatim. Apa syarat dikatakan anak yatim? Atau siapa anak yatim? Yang hilang atau yang wafat? Kalau ayah hanya tidak diketahui, bisa dikatakan anak yatim? Anak yatim dalam definisi secara umum yaitu man faqadat, orang yang kehilangan, yang wafat ayahnya. Ini dikatakan sebagai anak yatim. Kalau di Indonesia ditambah lagi dengan piatu, ya. Piatu kalau sudah wafat siapa? Ibunya. Baik. Di usia yang masih sangat belia, wa hiya raji'atun minal madinati, dan dia waktu wafatnya itu dalam keadaan sedang pulang dari kota Madinah. Perhatikan di sini fis sadisati, kembali lagi fis sadisati, kata-kata fi ketika di belakangnya ada kata sifat atau kata benda maka harus diharokati dengan kasrah. Diharokati dengan kasrah fis sadisati. Kemudian berikutnya min, kata-kata min umrihi, min juga demikian harus dikasrahkan, tidak boleh min umruhu tapi min umrihi, dari usianya. Wahia, hia ini kata ganti, lawannya huwa, ada huwa ada hia. Huwa untuk kata ganti laki, hia kata ganti perempuan. Ini yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dia semuanya, dia, dia, dia, dia. Kalau dalam bahasa Arab tentunya berbeda. Dalam bahasa Indonesia makan ya makan semuanya, makan, makan, makan, makan, makan. Kalau bahasa Arab sudah berubah. Makan akala, bisa akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna sampai terakhir. Nah, baik. Makanya perubahan bahasa Arab suatu yang sangat urgen untuk dipelajari dan dihafalkan kunci-kuncinya. Karena dia bisa menyusun, bukan hanya tahu mengambil dari kamus, tetapi ketika sudah tahu maka kita harus mengembangkan turunan dari setiap kata, turunan dari setiap kata. Coba perhatikan di sini raji'atun, asal katanya apa? Asal katanya roja'a, itu pulang. Roja'a, itu pulang. Raji'un, seorang lelaki yang pulang. Kalau perempuan berarti apa? Ditambahkan apa? Tak merbutah menjadi raji'atun, wahiyya raji'atun. Raji'un, raji'ani, raji'una. Raji'atun, raji'atani, raji'at. Kalau banyak, apa namanya? Raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, waqad dhahabat, sebenarnya tidak ada hamasnya, tidak ada dhahabat ya, tapi kita baca seperti itu untuk apa? Untuk membedakan taat ta'nisnya. Dhahabat, kalau baca Quran boleh enggak? Dhahabat, dhahabat atau dhahabat? Nah, ditajwid gimana bacanya? Bagaimana bacanya, kawan? Dalam Al-Qur'an kalau ta'nis yang berharokat sukun, bagaimana membacanya? Wayatlunal kitab atau wayatlunal kitab atau wayatlunal kitab? Mana ya, kawan? Hah? Dhahabat. Baik, di pelajaran tajwid insyaallah nanti antum tanya ke guru antum. Waqad dhahabat ila al-madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Waqad, poin yang ketiga, yang kedua, waqad dhahabat, dan telah pergi, dhahabat, telah pergi. Siapa yang telah pergi ya, kawan? Siapa yang pergi di sini maksudnya? Ibunya. Ilal Madinati, kemana? Ilal Madinati, ke kota Madinah. Untuk apa? Li ziarati qabri abihi, untuk ziarati, mengunjungi qabri, kuburnya abihi, ayahnya. Wa ma'aha, dan bersamanya, bersama ibunya, bersama Aminah, jadduhu, kakeknya, kakeknya Nabi, yang bernama siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Di catatan kaki ada tulisan waqila kana ma'aha Ummu Aiman. Ada yang menyatakan bahwa yang menyertainya dulu adalah Ummu Aiman, yang selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia allati raja'at bir rasuli ila Makkah. Dan dialah, yaitu Ummu Aiman, yang pulang berdua tentunya bersama Nabi ke kota Mekah. Baik. Ada yang menyatakan bahwasanya keberangkatannya itu juga untuk mengunjungi keluarganya, karena keluarga Nabi itu ada di kota Madinah. Akhwalnya, akhwal itu saudara dari ibunya. Kalau saudara dari bapaknya apa namanya? A'mam atau ammi. Saudara dari ayah panggilannya ammi. Kalau perempuan apa? Ammati. Kalau saudari dari ibu siapa namanya? Kalau lelaki namanya khal. Itu saudara ibu. Kalau perempuan khalah. Dan kedudukan khalah ini sangat spesifik. Coba perhatikan. Khalah, kata Nabi, al-khalatu bimanzilatil kata Nabi. Bibi atau saudari ibu wanita, karena saudari, saudara ibu itu ada khal, ada khalah. Tapi kata Nabi, al-khalatu, saudari ibu atau bibi, katakan demikian, atau tante dari ibu, tante kita dari ibu, itu kata Nabi, bimanzilatil kedudukannya sama dengan ibu. Perhatikan. Artinya demikian kuat posisinya. Sehingga ketika seorang bersilaturahmi, kita bisa mengedepankan mana yang pertama kali kita kunjungi. Mana yang pertama kali kita kunjungi. Dan subhanallah, secara umum ada galanya, dan yang kita yakini, kewalian itu memang harus kembali ke siapa? Kewalian itu ke siapa? Ke nasab lelaki, ke ayahnya. Nah, tapi ada kalanya orang lebih dekat kepada keluarga siapa? Keluarga ibunya. Kadang-kadang demikian. Nah, bisa jadi karena seperti sabda Nabi yaitu khalah. Karena kedudukan bibi dari saudari atau dari ibu itu kedudukannya spesifik. Berbeda dengan yang lainnya, sangat dihormati. Baik. Di sini beliau mengunjungi kota Madinah untuk dua sebenarnya, untuk mengunjungi saudari-saudarinya dan saudara-saudaranya, dan yang kedua ketika pulang mengunjungi atau ziarah ke kuburan ayahnya. Itu ayah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Di sini ada kata-kata ilal Madinati, perhatikan. Kalau ada kata-kata ila, maka kata benda dan kata sifat yang telah setelahnya diharokati dengan kasrah. Dan selalu saya ingatkan, zahabat, ketika pelakunya perempuan, maka harus ditambahkan kata kerjanya, ditambah dengan ta, ta'ut ta'nith. Zahabat, zahabat. Baik. Al-thalithu, yang ketiga, waqad dufinat bil abwa'i wa hiya qaryatun baina makkah wal madinati wa qad dufinat wa qad, dan sungguh dufinat telah dikuburkan. Kalau dafanat menguburkan, kalau dufina apa? Dikuburkan. Ingat perubahan dari aktif menjadi pasif. Wa qad dufinat, dan sungguh telah dikubur, dufinat, bil abwa'i, di wilayah yang namanya abwa, di perkampungan yang namanya al abwa. Di mana itu? Wa hiya qaryatun, dia yaitu abwa ini adalah qaryatun, sebuah perkampungan, baina makkata wal madinati, di antara kota Mekkah dan Madinah, di antara kota Mekah dan Madinah. Al-Abwa antara kota Mekah dan Madinah, tetapi lebih mendekati kota Madinah, dan posisi letak secara lebih pasnya tidak diketahui oleh para ulama, di mana posisinya tidak diketahui. Jadi orang-orang sekarang kelihatan lebih tahu dari para pendahulu ya. Jadi kalau jamaah umrah itu ada yang berkunjung ke sana kemari. Kadang-kadang kita bingung, orang Indonesia lebih tahu sirah ya. Lebih tahu daripada orang-orang yang para ahli sejarah. Jadi ketika memastikan itu gampang sekali. Oh ini dulu di sini, oh ini dulu di sini. Apalagi mutawif yang banyak berbohong, itu yang paling disukai ya. Artinya berbohong cerita yang tidak ada apa landasannya. Nah, baik. Di sini baina Makkah wal Madinah. Kata-kata baina juga demikian. Kata-kata baina, baina ketika disebutkan isim setelahnya maka diharokati dengan kasrah. Kecuali ingat, perhatikan di sini Makkata. Makkah, Makkah tidak mengenal kasrah. Wa hiya qaryatun baina Makkata wal Madinati, dan kota Madinah. Coba perhatikan wawunya ini yang menghubungkan, seharusnya kalau secara umum baina Makkati wal Madinati, karena apa yang dihubungkan itu mengikuti harokat yang sebelumnya. Tapi karena Makkah harokatnya tetap pada kondisi fathah, maka kata yang berikutnya tetap berharokat kasrah karena ada kata-kata baina dan posisinya dia ma'tuf atau diikutkan. Ar-rabi'u yang keempat, fahadanathu ummu Aiman. Tadi sudah kita jelaskan siapa gerangan, khadimatu abi Abdillah, abihi Abdillah. Fahadanathu ummu Aiman. Maka hadanathu, menyusuinya, telah menyusuinya, itu menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan menyusui, mengasuhnya, mohon maaf, telah mengasuhnya yaitu mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman. Aiman ini nama laki, nama perempuan ya, kawan? Aiman. Kalau Ummu Aiman nama wanita, kunyahnya Ummu Aiman. Tapi kalau Aimannya, ini nama untuk laki-laki atau perempuan? Hah? Nama laki-laki. Aiman. Aiman itu nama laki-laki. Baik. Ummu Aiman, berarti dia punya nama. Siapa namanya Ummu Aiman? Siapa namanya Ummu Aiman? Baik, ada yang menyatakan Barokah. Ada yang menyatakan siapa? Barokah. Itu Ummu Aiman. Wanita yang mengagumkan. Usianya, subhanallah, termasuk wanita yang dipanjangkan usianya. Dia mengasuh Nabi dari usia kecil dan mendapatkan saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ketika Ummu Aiman itu wafat, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma sepakat untuk takziah, bahasa kita, mengunjungi siapa? Ummu Aiman, menghiburnya. Pasti sedih tentunya, dia yang mengasuh, dan yang diasuh adalah seorang nabi, seorang yang paling mulia, Sayyidul Bashar. Maka berangkatlah keduanya mengunjungi Ummu Aiman. Dan ketika sampai ke rumahnya Ummu Aiman, didapatkan Ummu Aiman menangis, berlinang air mata. Yang kemudian dikatakan oleh Abu Bakar, diberikan nasihat, dan dijawab oleh Ummu Aiman, bukannya aku tidak tahu dan tidak rida dengan apa yang Allah tentukan, karena itu pasti yang terbaik. Tetapi aku mati, menangis, kata beliau, linqita'il wahyi minas sama. Ini perkataan yang masyhur. Aku menangis karena dengan wafatnya Nabi berarti terputuslah sudah wahyu dari langit. Subhanallah. Aneh para salaf itu. Mereka menangis dengan sesuatu yang bagi kita mungkin secara manusia, wah senang. Sudah enggak ada perintah lagi. Tidak ada perintah lagi. Kan demikian. Tapi mereka gembira dengan apa yang datang dari Allah. Karena mereka sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mereka. Bertambah apa yang turun dari Allah, kebahagiaan mereka. Karena semakin bisa bertaabud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bedanya dengan kita. Kita ketika melakukan ketaatan, kadang-kadang sifatnya adaan. Sifatnya apa? Adaan. Apa adaan? Menunaikan. Kalau sudah menunaikan, selesai, plong, habis salam, kalau perlu langsung pergi. Itu bedanya. Ini maksudnya adaan. Jadi tidak menikmati. Nah makanya para sahabat atau Ummu Aiman ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menangis. Linqita'il wahyi minas sama, karena terputusnya wahyu dari langit. Dengan wafatnya Nabi tidak ada wahyu lagi. Itu yang menjadikan mereka menangis. Dan mendengar seperti ini, jawaban seperti ini, keduanya Abu Bakar dan Umar pun kembali menangis atau ikut menangis. Berarti sudah tidak ada yang turun lagi dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari wahyu. Dari wahyu. Ini bagaimana tingkat kewalian mereka yang tidak melepaskan dari syariah, bahkan sangat mencintai syariah. Ini para sahabat. Beda dengan orang sekarang yang dikatakan wali, tingkatan kewalian kalau bisa lepas dari syariah. Kan demikian. Kalau walinya para sahabat, masya Allah, Abu Bakar, Umar, masih sholat, masih apa, sampai wafatnya mereka. Bertambah ketaatan mereka. Zahiran wa batina. Tapi kalau yang dikatakan wali sekarang, cuma tidak sholat, tampangnya orang gila, sholatnya dikatakan di Mekah, sholat Jum'ah, ada tamu, jam 1, di mana bapak katanya? Atau ada tamu katanya, oh bapak baru sholat Jum'at di Mekah. Pulangnya nanti jam 1 siang katanya. Dan kemarin jam 1 siang masih jam berapa di Arab Saudi? Nah, masih jam 8 kan? Beda 4 jam ya. Kurang lebih demikian. Nah, dusta di atas dusta itulah kebiasaan. Dan menjadi keyakinan. Namanya wali itu kalau sudah tidak sholat, apalagi tampangnya sudah gila, orang tambah takut. Tambah takut. Nah, tambah takut kalau sudah tingkahnya aneh, ini orang tambah takut. Subhanallah. Lupa dengan firman Allah bahwasanya yang dikatakan wali adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yattaqun. Tapi mereka juga mentafsirkan firman Allah dengan akalnya. Kok kenapa wali kadang kala gila? Karena la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Atau wala yahzanun. Tidak punya takut, tidak takut dan tidak punya rasa sedih. Terus tertawa. Nah, itu orang gila katanya. Jadi mentafsirkan ayat dengan akalnya. Wallahu musta'an. Tapi kalau wali dari kalangan para salafus saleh sebagai Aiman sangat cinta kepada syariah, sangat cinta dengan wahyu. Ini keutamaan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Maka wajar apabila kata Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah ini adalah orang yang memiliki hati yang paling bersih setelah hatinya para Nabi. Hati-hati para sahabat adalah hati yang paling bersih setelah hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini yang bisa kita baca di pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Insyaallah jika nanti ada waktu kosong, kita bisa lanjutkan kajian kita insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.